إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Ahad 18 Muharram, kita melanjutkan kajian kita sejak kemarin yang bertemakan mewaspadai terorisme dan radikalisme dan bahayanya terhadap umat serta negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita telah mendengarkan kemarin sekelumit penjelasan tentang teror dan terorisme, hujah-hujah mereka atau syubhat-syubhat mereka yang dengannya mereka terus berusaha melakukan rekrutmen, melakukan perekrutan dari muda-mudi muslimin. Dan kita juga telah mengetahui kemarin beberapa sebab dan faktor yang berpotensi memunculkan terorisme dan radikalisme. Tentunya ketika kita berbicara tentang radikalisme, sikap radikal dan terorisme serta teror itu sendiri, kemarin sempat disinggung bahwa faktor yang melatar belakangi munculnya terorisme dan radikalisme beragam, tidak hanya terorisme itu berada pada gerakan-gerakan ekstrim semisal JI atau NII atau Al-Qaeda atau yang terakhir muncul ini bernama ISIS. Tetapi juga sekarang radikalisme dan terorisme ini merambah kepada elemen-elemen masyarakat, bahkan ormas-ormas keislaman, bahkan juga pondok-pondok pesantren. Tidak jarang terjadi pengerahan massa dari satu ormas menyerang fasilitas ormas lain sehingga menimbulkan kerugian-kerugian materi yang besar, lebih dari itu kerugian mental terbunuhnya jiwa. Sebuah pondok pesantren bisa dikerahkan murid-muridnya untuk menyerang pondok pesantren lainnya. Beringas, melempar, membakar, semua ini adalah bagian daripada terorisme yang sama sekali tidak dibenarkan dan tidak diizinkan dalam Islam. Dan ini tentunya mencoreng nama Islam, mencemarkan nama baik Islam dan kaum muslimin. Begitu juga bahaya daripada tumbuh suburnya terorisme dan radikalisme ini terhadap negara, terhadap bangsa ini, keutuhan dan eksistensi dari negara kita ini terancam. Karena masyarakat yang mudah untuk digerakkan, mudah diprovokasi dengan sebagiannya alasan untuk membela kepentingan rakyat, menuntut adanya keadilan, solidaritas sesama muslim, sampai akhirnya mereka mudah untuk dikerahkan bertindak anarkis. Lebih dari itu, bahkan sampai pada tingkatan separatisme, upaya-upaya untuk memisahkan diri, memisahkan daerahnya dari negara kesatuan. Maka penting kita membentengi masyarakat kita, terutama masyarakat muslim, untuk menjadi masyarakat yang selalu berpikir jernih, masyarakat yang selalu terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu seorang muslim adalah seorang yang dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi agar tidak menimpa dirinya, mengambil pelajaran apa yang menimpa kepada orang-orang sebelum kita untuk kita jadikan sebagai salah satu pelajaran penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratayn." Seorang yang beriman, seorang mukmin itu tidak akan pernah disengat oleh satu hewan berbisa dari lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat dari lubang itu sebanyak dua kali. Kenapa? Seorang mukmin itu jernih cara berpikirnya, mengambil pelajaran. Pernah dia disengat di lubang tersebut, maka waspada, hati-hati. Bukan sifat seorang mukmin yang terpuji dia disengat di satu lubang yang dahulu pernah dia ditimpa, pernah disengat dari sananya untuk kedua kalinya, apalagi sampai 3-4 kali. Rasulullah mengatakan, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fa'tadiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Kita sekarang sedang disibukkan dengan adanya gerakan-gerakan ekstrim yang sudah kemarin kita singgung sebagiannya. Hanya saja, sekali lagi, seorang muslim adalah orang yang pandai mengambil pelajaran. Tidak hanya musibah yang pernah menimpa dirinya, tapi dia juga mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Kalau kemarin kita bicara tentang gerakan ekstrim ISIS ataukah Al-Qaeda, sungguh sejahat-jahat kelompok-kelompok ini tadi yang kita berkewajiban untuk memberantasnya tidak lebih berbahaya, walaupun sama-sama berbahaya, tidak lebih berbahaya dari adanya gerakan-gerakan yang tidak menampakkan radikalismenya atau ekstremismenya atau terorismenya sedini mungkin, secepat itu. ISIS, kalau kita melihat orang-orangnya, mudah emosi, mudah terpancing, marah, dan ketika dia membenci sesuatu, apa adanya dia tampakkan kebencian itu. Kalau dia benci kepada kita dan kita dianggap kafir, terang-terangan mengatakan kalian adalah kafir yang pantas untuk dibunuh. Begitu juga terhadap pemerintah kita. Kaum teroris Khawarij, ini kelompok yang pertama, ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, dalam bahasa syariat kita lebih dikenal dengan istilah Khawarij, yaitu kelompok yang mengumumkan pemberontakan dan kudeta secara terbuka kepada penguasa dengan keyakinan bahwa penguasa telah kafir. Ini diistilahkan dengan kelompok Khawarij. Kalau kita lihat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, awal munculnya pemikiran Khawarij ini adalah seorang yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Dikenal dengan julukan Dzul Khuwaisirah, namanya Zuhair bin Hurqus. Zuhair bin Hurqus di masa Nabi, ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang pasca perang Hunain, Rasulullah dengan kebijakannya sebagai waliul amr sekaligus membagikan harta rampasan perang milik kaum musyrikin tadi kepada beberapa pihak sebagai kebijakan waliul amr. Waliul amr cara pandangnya lebih jauh dibandingkan rakyat, karena waliul amr cara pandangnya luas, melihat negeri ini, komponen dan elemen negeri. Sementara rakyat cenderungnya pandangannya sempit, sesuai dengan komunitasnya sendiri atau kedaerahannya sendiri. Maka Nabi membagikan harta rampasan perang tersebut dengan kebijakan dari beliau. Tiba-tiba Zuhair bin Hurqus atau Dzul Khuwaisirah protes, tidak terima. Dia menyangka bahwa cara pembagian seperti itu tidak adil dan punya kepentingan-kepentingan. Maka datang langsung menemui Nabi. Enggak bicara di belakang. Kalau Khawarij enggak perlu bicara di belakang. Terang-terangan. Datang, ya Muhammad, i'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajh Allah. Sungguh cara pembagian model seperti ini bukanlah cara pembagian yang ikhlas yang diinginkan dibaliknya keriduan Allah. Ada kepentingan. Maka Nabi mengatakan, In lam a'dil ana, faman ya'dil wa ana aminun man fis sama. Kalau aku sudah tidak bisa berbuat adil, siapa lagi dari manusia ini yang bisa berbuat adil sementara aku adalah utusan zat yang berada di langit, kepercayaan Allah. Sudah tidak berbuat adil, siapa lagi dari manusia yang bisa berbuat adil? Nabi dikritiki, dianggap punya kepentingan. Luar biasa. Perhatikan kaum Khawarij kemudian muncul dalam bentuk kekuatan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka menyendiri dengan markas dan batalion khusus buat mereka, kekuatan bersenjata. Sempat dinasehati oleh Abdullah bin Abbas, utusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk menasehati mereka datang ke batalion mereka. Namun mereka, sebagiannya rujuk, sebagiannya mau bertaubat, tapi sebagian besar lainnya tetap bersikukuh akan mengangkat senjata. Maka pemerintah Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menumpas gerakan tersebut. Maka ditumpaslah dan ribuan mayat mereka bergelimpangan. Alhamdulillahnya pada waktu itu tidak ada lembaga HAM. Jadi selesai. Kalau sekarang kan kebijakan-kebijakan pemerintah diteropong dari semua pihak. Semua ikut bicara, semua berkomentar di koran-koran, di televisi. Sehingga masyarakat jadi bingung, gaduh, tidak percaya kepada pemerintahnya. Maka Khalifah Ali menumpas gerakan Khawarij pada waktu itu. Demikian Khawarij, perang-perangan. Di zaman kita juga demikian. Al-Qaeda, ISIS, perang-perangan. Menyatakan kami beda dengan kalian. Kami benci kalian. Kalian kafir. Kalian antek-antek. Yang seperti ini, walaupun berbahaya dan harus ditumpas, tapi untuk mengantisipasinya lebih mudah. Lebih mudah. Berbeda dengan gerakan yang dia bisa menyembunyikan akidah aslinya, ideologi aslinya, dan menampakkan secara zahir yang berbeda dengan ada apa yang ada di dalam hati. Ini adalah kelompok Syiah. Kelompok ini telah menunjukkan sejarah tentang mereka. Sejarah telah memberikan pelajaran bagi kita, wahai kaum muslimin, bahwa kaum Syiah ketika ada di sebuah negeri, mereka akan menanamkan makar, menyusun kekuatan secara tersembunyi. Mereka bisa bermanis muka dengan orang yang mereka yakini kafir, bahkan bisa menjamunya seolah-olah tiada perbedaan di antara kita. Kaum Syiah memiliki sebuah keyakinan dan prinsip yang diistilahkan dengan prinsip taqiyah. Prinsip taqiyah ini adalah dari bahasanya sudah menunjukkan kepada maknanya, yaitu menyembunyikan keyakinan yang ada dalam hati dan menampakkan berbeda dengan yang ada di hati. Dengan kata lain, itu adalah kaum munafikin. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, hati-hati, kaum munafikin lebih berbahaya dari kaum kafir. Oleh karena itu, coba kita perhatikan di dalam surat kedua dalam Al-Quran, ketika Allah telah menyebutkan sifat-sifat Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, Al-Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sudah, kemudian berpindah topik, menyebutkan tentang kondisi dan ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sampai beberapa ayat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah topik, menyebutkan tentang kondisi dan ciri-ciri kaum munafikin. Kalau kita lihat jumlah ayatnya, ketika Allah berbicara tentang kaum munafikin, jauh lebih banyak dan lebih rinci dibandingkan bisa berbicara tentang kaum kafir. Kenapa? Karena kaum munafikin menyelinap di dalam tubuh umat Islam, berpakaian dengan pakaian Islam. Ini sulit diantisipasi, bahkan bisa menimbulkan polemik. Polemik dalam tubuh umat Islam. Kalau kafir jelas. Nah, musyrikin jelas. tapi munafikin, yang Allah katakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka itu ciri-cirinya kata Allah, jika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, berkumpul, berjalan, berada di tengah-tengah komunitas muslim, mereka menjawab, kami bersama kalian, mendukung kalian. Kalau zaman kita, Allahu Akbar, siap untuk melakukan itu. Bahkan dahulu munafikin hadir bersama Rasul di majlis-majlisnya, hadir di masjid-masjid. Kalau berjumpa kaum mukminin dan komunitas Islam, mereka menyatakan, kami bersama kalian, kami satu akidah, kita bergandengan tangan. Tapi ketika mereka pulang, berjumpa dengan komunitas aslinya, berjumpa dengan tokoh-tokohnya, mereka mengatakan, kami tetap bersama kalian, kami hanya mempermainkan mereka itu, teman-teman Muhammad itu. Kami mempermainkan mereka seolah-olah kami beriman sehingga mereka meyakini kami bagian dari mereka. Subhanallah. Hati-hati, waspada dari kaum munafikin. Yang Rasulullah katakan, inna syarran nasi dzul wajhain alladhi ya'ti ila ha'ula biwajh wa ila ha'ula biwajh. Sungguh sejahat-jahat manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah sesuai dengan komunitas tersebut, pindah kepada komunitas lain dengan tampilan lain lagi. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita lihat sejarah kaum yang satu ini. Jangan sampai kita terpesona dengan seruan-seruan ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah wajib. Sesuatu amalan yang wajib kita jaga. Tapi untuk menjaganya, ada metode ilmiah yang terbimbing. Bukan dengan retorika kita, bukan dengan logika kita, bukan dengan adat istiadat, tapi terbimbing dalam Al-Quran, terbimbing dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan pilih, Anda mau ikut Al-Quran dan Nabi atau tidak. Al-Quran membimbing, Nabi pun mengajarkan. Dengan satu pertanyaan, insyaallah kita satu jawaban. Siapa manusia paling serius sungguh-sungguh menjaga ukhuwah Islamiyah? Satu pertanyaan. Siapa manusia yang terbaik di dalam upaya menjaga ukhuwah Islamiyah? Jawabannya tidak ada lain dan tiada bukan kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Rasul. Teladan yang baik bersifat universal, mencakup segala urusan kehidupan umat manusia. Termasuk di antaranya dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam menjaga memelihara ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi konteks kita sekarang adalah mengambil pelajaran. Jangan sampai kita disengat dua kali dari lubang yang sama, lubang hewan berbisa. Kita lihat sejarah pendiri dan perintis kelompok ekstrim Syiah adalah Abdullah bin Sabah, seorang anak keturunan Yahudi dari negeri Yaman yang datang ke Madinah menemui beberapa sahabat Nabi menampilkan keislaman. setelah dia berhasil tampil dengan baju Islam, hidup di tengah-tengah komunitas Muslim, mulai dia menghembuskan provokasi, terkhusus di masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini sebenarnya ada kaitan dengan peristiwa jatuhnya negeri Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab. Negeri Persia itu ya sekarang namanya Iran. Negeri Majusi penyembah api. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab berhasil dikalahkan kekuatan Persia setelah sebelumnya di masa Nabi dikalahkannya kekuatan Romawi. Maka dendam kesumat muncul dari orang-orang Persia kepada Khalifah Umar bin Khattab, sampai muncullah seorang yang dikenal dengan Abu Lu'lu'a Al-Majusi, datang ke negeri Madinah, pusat pemerintahan Islam, dengan membawa dendam dan api yang membara kepada Khalifah Umar bin Khattab, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang telah dijamin sebagai penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Umar bin Khattab sedang menegakkan salat, tiba-tiba datang Abu Lu'lu'a Al-Majusi ke masjid dan menikamkan pedangnya ke tubuh orang yang mulia ini, Umar bin Khattab. Bersimbah darah seluruh tubuhnya. Sempat Umar bin Khattab bernafas dan memberikan pesan-pesan kepada kaum muslimin. Dan wafatlah Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dari negeri Persia, Iran. Mari kita lihat sejarah ini, penting untuk kita ambil sebagai pelajaran. Maka di masa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, menantu Rasul yang dinikahkan oleh Nabi kepada dua putrinya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, setelah wafat salah satu dari dua putri Nabi, dinikahkan dengan putri yang berikutnya, dan ternyata wafat juga putri beliau yang kedua ini, sampai Nabi menyatakan, kalau seandainya aku punya putri lagi, akan kunikahkan engkau dengannya, wahai Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan beliau muncul seorang pelanjut gerakan Majusi, yaitu Abdullah bin Saba. Berhasil masuk di tengah muslimin dengan pakaian Islam. Mulai dia dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, rahasia. Membeberkan, menurut dia, tentu dibumbui dengan bumbu-bumbu yang membuat panas, tentang ketidakadilan khalifah Utsman bin Affan. Bahwa Utsman bin Affan telah membagikan harta kas negara kepada orang-orang yang dia sukai, membagikan jabatan negara kepada orang-orang dari suku dan kabilahnya. Masya Allah. Nah, tentu untuk menjelaskan kedustaan ini membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi ternyata Abdullah bin Saba tidak berhasil melakukan provokasi di kota Madinah, karena memang itu pusat umat Islam, pusat ilmu, banyak ulama terbimbing, terpadamkan api yang membara tadi. Maka tidak putus asa Abdullah bin Saba pergi ke Mesir dari bagian benua Afrika. Di Mesir dia mulai melakukan operasinya, datang ke suku-suku, kabilah-kabilah, menceritakan tentang khilafah Utsman bin Affan, bahwa Utsman begini, begitu, begitu. Kita ini menuntut keadilan, kepemimpinan ini adalah amanah. Wah, luar biasa. seolah-olah dia benar-benar orang yang memiliki solidaritas tinggi untuk kepentingan rakyat. Ternyata di Mesir berhasil dia. Tidak cukup sampai di sana, berangkat dia ke Irak, ke negeri Kufah. Di sana di Kufah, Abdullah bin Sabah melakukan gerakan seperti yang dia lakukan di Mesir. Sampai akhirnya berhasil menghimpun kekuatan, dan singkat cerita berangkatlah kekuatan ini yang telah terprovokasi dengan api yang membara ke kota Madinah untuk menyerang Khalifah Utsman bin Affan. Dan tanpa diduga, ternyata kekuatan tersebut berhasil mengepung istana. Kata orang sekarang istana negara. Ya, rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan yang sangat sederhana. Utsman bin Affan seorang sahabat yang dikenal sebagai pejuang, tidak hanya dengan fisiknya, tapi juga dengan hartanya. Banyak kegiatan dakwah dan jihad yang didanai di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Utsman bin Affan. Sejarah telah menuliskan itu. Maka kekuatan tersebut berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan, dan singkat cerita, Utsman terbunuh di saat membaca Al-Quran, sehingga tetesan darah beliau menetes di halaman-halaman Al-Quran. Tidak luput dari kekejaman kelompok pertama kaum Syiah ini, istri Khalifah, tidak ada kasih sayang, dibunuh dengan sadis dan kejam seorang wanita yang lemah. Utsman bin Affan yang sudah tua renta pada waktu itu, sangat tua umurnya, istrinya pun juga sudah tua sekali, dibunuh oleh generasi pertama kaum Syiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka kita di sini dapat mengambil pelajaran untuk kita mewaspadai keadaan. Zuhair bin Hurmus, perintis pertama kelompok Khawarij, tidak sembunyi-sembunyi, tidak melakukan provokasi dari rumah ke rumah secara tersembunyi, datang langsung di hadapan Nabi dan langsung mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad." Terang-terangan. Sampai sahabat Umar, dalam riwayat lain disebutkan Khalid ibn al-Walid, mengatakan, "Da'ni adribu unuqa ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas leher orang ini." "Jangan," kata Nabi, "jangan. Nanti ada orang-orang yang akan bersolidaritas, orang-orang yang akan memanfaatkan peristiwa ini. Jangan." Terang-terangan, bisa diantisipasi. Sama dengan ISIS dan sekarang, walaupun kita harus berjuang untuk membasmi dan memberantas ISIS sampai ke akar-akarnya, Al-Qaeda sampai ke akar-akarnya, NII sampai ke akar-akarnya, dan kelompok-kelompok lain yang sampai saat ini terus memprovokasi rakyat, memvonis kafir terhadap pemerintah kita. Ya, itu tugas bersama. Tapi yang kedua ini lebih berat dan lebih berbahaya. Kita akan loncat sejarah. Peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang sekarang ini oleh kaum Syiah dijadikan sebagai momen pentingnya untuk membangkitkan emosi masyarakat dengan atas nama cinta kepada Ahlul Bait. Al-Husain adalah cucu Nabi yang kita cintai, kita hormati, seorang yang saleh. Pada masa itu terjadi ujian menimpa umat Islam di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yang disebutkan oleh para ulama perbuatan-perbuatan dia sebagai pemerintah pada waktu itu memang tidak baik. Banyak kerusakan dan pelanggaran syariat yang dia lakukan. Tapi tetap pada prinsip Ahlus Sunnah, menahan diri, jangan ada yang mencoba mengangkat pedang untuk memberontak, karena nanti efeknya akan semakin besar pertumpahan darah umat Islam. Ulama mengingatkan jangan. Tapi memang kondisinya cukup sulit pada waktu itu. Maka di saat yang genting seperti itu, ada sekelompok orang-orang di negeri Kufah yang menyuarakan cinta kepada Ahlul Bait, membela Ahlul Bait. Ahlul Bait itu artinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua wajib mencintainya dalam koridor syariat. Ahlul Bait tapi dia pencuri, ya enggak dicintai. Ahlul Bait tetapi dia dukun, menipu masyarakat, juga tidak boleh kita menghormatinya. Ahlul Bait tapi pemberontak, tidak ada nilai kehormatan. Ini pembahasan tersendiri tentang siapa Ahlul Bait dan bagaimana sikap semestinya umat Islam kepada Ahlul Bait dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah membutuhkan waktu tersendiri. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka di negeri Kufah, sekali lagi di Irak, di negeri Kufah yang sekarang adalah pusat Syiah, yang di situ ada tanah Karbala, orang-orang munafikin yang ada di Kufah menyatakan dukungannya kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib sebagai khalifah, bahwa kami akan membaiat engkau wahai Husain, datanglah ke negeri Kufah, kami akan mendukung kamu sebagai khalifah sepenuhnya. Mereka menulis surat kepada Al-Husain memberikan dukungannya untuk menentang dan memberontak kepada khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Tentu kalau dibandingkan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib dengan Yazid bin Muawiyah, ya jauh lebih utama Al-Husain, cucu Nabi yang dinyatakan sebagai pimpinan pemuda surga oleh Rasulullah SAW. Tentu tidak bisa disamakan dengan Yazid bin Muawiyah. Tapi masalahnya kita ini terbimbing dan harus berjalan dalam koridor syariat, bukan logika dan emosi, tidak. Sering kita ini dalam rumah tangga saja, jangankan dalam urusan negara, rumah tangga kita itu dihadapkan untuk memilih bukan antara positif dan negatif, tapi kita dihadapkan memilih negatif, negatif, negatif, sehingga kita memilih negatif yang paling ringan. Yang kepala rumah tangga saya yakin pernah menghadapi seperti ini. Kalau saya bilang gini ke istri, muncul negatif ini. Kalau tidak, negatif begini. Kalau saya biarkan, akan muncul negatif ini. Maka seorang pimpinan rumah tangga yang hikmah akan memilih mana negatif yang paling ringan. Tidak asal ikat aja nanti urusannya. Tidak demikian. Maka di masa tersebut banyak masyarakat dan ulama yang mengingkari perbuatan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, tapi dengan cara yang tertib. Maka Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, seorang yang saleh, yang memiliki kecemburuan terhadap syariat Islam, yang juga beliau tidak rela terhadap beberapa perbuatan Yazid bin Muawiyah, ketika mendapatkan surat dari negeri Kufah, dari sekelompok orang-orang yang itu adalah cikal bakal Syiah dalam bentuk kekuatan, episode yang kedua mengatakan dukungannya, maka Al-Husain mengumpulkan beberapa orang yang bersamanya dan beberapa anggota keluarganya termasuk anak-anaknya untuk berangkat ke Kufah dari kota Mekah. Maka di saat itu, sebelum berangkat telah dinasehati oleh beberapa sahabat Nabi, antara lain sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, bahkan juga Abdullah bin Umar bin Khattab. Semuanya menasehati, wahai cucu Nabi Al-Husain, jangan kau penuhi ajakan mereka dari negeri Kufah. Jangan kau lakukan itu. akan terjadi pertumpahan darah. Dinasehati dengan beberapa nasihat Rasul. Tapi dia punya ijtihad. Merasa mungkin mampu untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Sampai ketika Al-Husain dan yang rombongannya berjalan di suatu tempat sudah cukup jauh meninggalkan kota Mekah, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab mengejarnya. Dikejar. Dihentikan. Al-Husain, secara umur Abdullah bin Umar lebih tua dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dinasihati, wahai Husain, sekali lagi, jangan kau berangkat, jangan kau penuhi ajakan mereka, jangan. Tapi Husain tetap pada pendiriannya, berangkatlah sampai di Karbala. Setibanya di sana, pemerintah tentu memiliki kekuatan yang lebih besar. Yazid bin Muawiyah mendengar rencana pemberontakan ini. Langsung memerintahkan kepada gubernur untuk menyiapkan pasukan. Kata orang sekarang pasukan anti-teror. Ya. Maka terjadilah pertempuran sengit. Yang bertempur hanyalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan beberapa rombongannya dari kalangan orang-orang yang bersama beliau dari kota Mekah, termasuk anak-anak beliau. Kemana itu orang-orang Syiah yang ada di Kufah yang memanggil Husain, menyurati surat rahasia untuk mengajak memberontak? Ternyata mereka berkhianat, lari meninggalkan medan tempur, hingga terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa an abihi. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai ayahnya Ali bin Abi Thalib. Terbunuhlah Al-Husain di bumi Karbala. Kemana orang-orang Syiah? Provokator-provokator lari menghilang. Setelah itu, beberapa saat, bahkan beberapa dekade setelah itu, mulai muncul lagi provokator-provokator berikutnya. Husain cucu Nabi dizalimi. Husain cucu Rasul dibunuh oleh orang-orang jahat. Husain adalah sosok pahlawan. Masya Allah. Ya, Husain memang orang yang saleh. Tapi Husain ditipu oleh kalian, diprovokasi oleh kalian, dan kalian berkhianat kepadanya. Pada hari ke-10 bulan Ashura, bulan Muharram, yang dikenal dengan hari Ashura, terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika bertempur melawan tentara pemerintah. Tentu sahabat sudah mengingatkan, menasihati Husain bahwa perbuatan ini salah, jangan kamu lanjutkan. Tapi memang kondisi cukup tegang pada waktu itu, tidak seperti kita berbicara sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian kaum Syiah memanfaatkan peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah Al-Husain pada hari Ashura 10 Muharram sebagai peristiwa besar, dan di hari rayakan, dijadikan sebagai hari raya khusus. Maka pada kurang lebih abad ke-4 Hijriah, tahun 300 sekian Hijriah, mulai kaum Syiah menghidupkan perayaan Husainiyat yang sekarang sering diadakan di Indonesia, mulai mengadakan Ashura, peringatan umat Islam, kaum Syiah, anak-anak mereka, istri-istri mereka, kaum muda-mudi, orang tua keluar di jalan-jalan merayakan hari terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di depan rumah-rumah masyarakat, terkhusus di depan pintu rumah-rumah para penguasa dan aparat pemerintahan, dihidupkan dan dinyalakan api. Api. mengingatkan kepada agama Majusi, penyembah api yang menuhankan api, dihidupkan, dinyalakan api. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Mereka memukul-mukul wajah mereka dengan tangan mereka dan alat-alat tajam. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Ini cara provokasi untuk membangkitkan dendam. Melalui acara-acara seperti ini, bangkitlah semangat berperang kaum Syiah untuk mulai melakukan ekspansi penyerangan. Tetapi memang Syiah penakut pada dasarnya. Tidak akan melakukan sebuah penyerangan kecuali dia telah memasang kaki tangannya di daerah atau di negara yang sedang akan dia serang itu. Pada tahun kurang lebih 334 Hijriah, di masa dinasti Abbasi, bukan lagi dinasti Umayyah, karena memang kebencian Syiah terhadap dinasti Umayyah itu sangat luar biasa. Dari Bani Umayyah, keturunan Utsman bin Affan dan Muawiyah dan seterusnya. Ini dinasti Abbasi, tidak peduli mereka. Siapapun pimpinan negaranya, yang penting bagi mereka terbunuhnya umat Islam dan hancurnya sebuah negara. Pada tahun tersebut, di masa khilafah dinasti Abbasi, pada masa pemerintahan Ar-Razi billah Muhammad bin Al-Muqtadir sebagai khalifah pada waktu itu, ada seorang menteri. Salah seorang menterinya, ini bukan Ibnu Al-Qami, karena Ibnu Al-Qami akan terjadi beberapa abad setelah ini. Perhatikan rangkaian-rangkaian pengkhianatan terhadap negara. Ini baru pada abad keempat, tahun 300 sekian Hijriah. Menteri dalam negeri pemerintahan di masa dinasti Abbas ini tadi, yang bernama Abu Ali Muhammad bin Ali bin Mi'lah, mulai melakukan persiapan-persiapan. Dia berhasil menyusup yang di zaman ini sering diistilahkan dengan gerakan clandestine, yaitu para kaum separatis menyusupkan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah sipil maupun militer, terus dikader dari nol, dikader, nah, sampai pada posisi yang aman, posisi yang dianggap bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Bukan hanya sekarang, kalau itu pernah dilakukan oleh Perancis, pernah dilakukan oleh Jerman terhadap penguasa-penguasanya, sudah sebelumnya kaum Syiah mendahului itu semua. Maka menteri dalam negeri ini tadi, Abu Ali Muhammad bin Mi'lah ini, mulai melayangkan surat rahasia kepada kaum Syiah yang ada di Mesir pada waktu itu dan menyatakan, silakan masuk. Pemerintah sekarang ini dalam keadaan lemah. Hati-hati, wahai kaum muslimin. Jangan gampang menjatuhkan pemerintah kita. Jangan sampai mengadu domba pemerintah. Dan kalau pemerintah kita lemah, saling bermusuhan satu sama lain, atau mengambil kebijakan-kebijakan yang salah, di saat itu kaum separatis, kaum pemberontak akan masuk memanfaatkan keadaan. Maka wazir atau menteri dalam negeri ini tadi mengirim surat kepada kaum Syiah yang dinamakan dengan Al-Buwayhiyun, pengikut dari Buwayh Abu Syuja'. Mendengar ini, maka penguasa dari kaum Syiah di negeri Mesir mengerahkan pasukannya ke Baghdad atau ke pusat pemerintahan dinasti Utsmani, dinasti Abbasi. Pada peristiwa itu terbunuhlah yang terbunuh, pria, wanita, muslim, muslimah, bayi-bayi muslim pun tidak luput dari kekejaman kaum Syiah. Luar biasa pengkhianatan ini. Sampai disebutkan dalam lanjutan pemberontakan berikutnya, ketahui bahwa acara Al-Husainiyat, ya, Asyura yang sekarang kaum Syiah di Indonesia terus mengadakan di berbagai daerah. Acara, antum lihat acaranya itu di ruangan yang gelap, kadang di hotel-hotel, pernah di gedung milik sebuah gereja di Jawa Timur, ya, itu dipasang layar. Nanti digambarkan seolah-olah sosok Husain, lampu dipadamkan, diiringi dengan iringan musik yang dapat menggugah emosi. Husain, ya Husain, engkau adalah pahlawan, engkau terzalimi. Dibacakan syair-syair yang memprovokasi. Sampai sekarang ini orang-orang Syiah punya dendam melalui acara-acara yang telah dihidupkan sejak lebih dari 10 abad yang lalu. Mulai dihidupkannya acara Husainiyat atau diistilahkan dengan Idul Ghadir, Id Al-Ghadir, Hari Raya Al-Ghadir, itu pada tahun atau abad keempat. Pada abad keempat dihidupkannya Hari Raya Al-Ghadir ini tadi, dan kegiatan Al-Husainiyat. Kalau yang di Indonesia masih belum berani pakai pisau untuk menyiksa dirinya, masih pakai tangan. Mereka sebarkan videonya, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, atau menampar muka, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau yang di Iran dan di Kufah, di Irak, mulai pakai pisau, anak-anak kecil termasuk diangkat dan dipukulkan pisau ke kepala dan wajah anak kecil ini berdarah sebagai solidaritas. Hati-hati wahai saudaraku, di negeri ini mulai mereka menyusup, berlindung di balik hukum. Mereka punya yayasan sebagai payung hukum yang bisa memojokkan pemerintah ketika akan bertindak. Di sebagian daerah ketika kita tegur, kita ingatkan jangan diizinkan, pihak pemerintah mengatakan mereka punya izin lengkap, kami gak bisa bertindak. Masya Allah, ini jebakan-jebakan terhadap pemerintah kita, semoga Allah melindunginya. Ketika kemarin wali kota Bogor mengeluarkan surat larangan kepada kaum Syiah untuk mengadakan acara Husainiyat di Bogor, didukung oleh beberapa atau elemen-elemen masyarakat muslim yang merasa resah dengan kegiatan itu, lembaga HAM mengeluarkan surat teguran terhadap wali kota Bogor. Ini melanggar HAM, ini diskriminasi, ini. Perhatikan baik-baik, ini sebuah sejarah. Jangan sampai nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan kita menyatakan, iya, kenapa dulu kita izinkan, kenapa dulu kita biarkan, dulu kita termina bubukkan dengan ukhuwah islamiyah, kita sesama muslim, jangan tercerai berai, kita dihina bubukkan dan dilalaikan dengan slogan-slogan seperti itu, kita sama-sama anak bangsa, ya kita anak bangsa, kita muslim, tapi mereka menyiapkan makar terhadap negara. Kita membela umat Islam dan negara kita. Walaupun selagi ingat, saya katakan terhadap ahli sunnah, jangan bertindak gegabah, jangan mudah terpancing untuk anarkis di dalam menyikapi mereka. Jangan, nanti kita diadu domba dengan pemerintah kita yang kita hormati. Jangan ada dari pemuda-pemuda kita yang terpancing untuk melempar gedung mereka atau acara mereka, membakar, memukul. Jangan, itu bukan cara-cara terbimbing. Nah, cara yang terbimbing adalah menasihati pemerintah, memberikan masukan-masukan positif kepada mereka. Kalau diterima itu harapannya, kalau seandainya tidak diterima, ya memang ini musibah dan bakal malapetaka besar yang akan terjadi. Kita pun harus bersabar menerima keadaan ini. kaum muslimin yang saya cintai, yang saya hormati. Kemudian yang kedua, caranya adalah mendidik masyarakat, membudayakan belajar Islam kepada kaum muslimin. Belajar Islam tidak hanya di pondok-pondok pesantren. Belajar Islam itu adalah tugas setiap muslim dan muslimah. Di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kantor-kantor kita belajar, kita bisa belajar. Apalagi dengan adanya media yang sangat memudahkan dan membantu kita. Sebuah tulisan menjelaskan sebuah ayat Al-Quran atau hadis Nabi bisa kita sebarkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita. Itu belajar membentengi umat, membentengi akidah umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, berjalan waktu, ternyata peristiwa Husainiyat atau acara perayaan Husainiyat berhasil memprovokasi rakyat untuk melakukan penentangan dan pemberontakan, pembunuhan. Sampai akhirnya pada tahun 642, pada masa dinasti Abbasi, masih pada dinasti Abbasi, tidak merasa berhasil memberontak dengan kekuatan rakyat yang terprovokasi dengan akidah Syiah, melangkah yang berikutnya. Perhatikan, tongkat estafet kaum Syiah tidak berhenti. Mereka kembali melakukan gerakan klandestain, menyusupkan seorang tokoh mereka yang dikenal dengan panggilan Ibnu Al-Qami. Berhasil memasukkan kadernya sampai pada tingkatan menjadi seorang menteri yang menentukan kebijakan-kebijakan negara. Ibnu Al-Qami mulai menerapkan dan memanfaatkan keadaan. Kebijakan pertama yang dia lakukan adalah menyarankan kepada khalifah untuk mengurangi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negeri kita aman, tidak ada ancaman, masyarakat juga hidup nyaman. Sementara angkatan bersenjata ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Lebih baiknya kita manfaatkan untuk pembangunan-pembangunan di lini lainnya. Luar biasa, nasihat yang menarik. Maka terjadilah itu. Di berbagai daerah, di berbagai provinsi, dan bahkan di pusat negara, kekuatan angkatan bersenjata dipangkas, dikurangi jumlahnya, jumlah personilnya, jumlah persenjataannya. Tentu namanya senjata membutuhkan perawatan-perawatan. Dan itu biaya lagi, mendatangkan yang baru, biaya lagi. Ini semua dipangkas. Sudah berjalan waktu berganti tahun, menteri Syiah ini tadi memberikan kebijakan baru untuk mengurangi gaji bulanan para tentara atau angkatan bersenjata negara. Dengan alasan banyak orang yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sampai akhirnya khalifah pun menerima usulan tersebut. Akhirnya disebutkan tidak sedikit dari angkatan bersenjata negara yang menjadi miskin, dan bahkan disebutkan mereka meminta-minta di jalan-jalan. Subhanallah, mengemis. Yang di PHK lebih-lebih. Saat seperti itu, Ibnu Al-Qami melayangkan surat ke Raja Mongol, Raja Tatar, kata kita Tartar, mengabarkan bahwa kondisi dinasti Abbasi dalam keadaan yang sangat lemah. Jika kalian ingin masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan, sekarang waktunya. Maka Raja kulakukan mengirimkan tentaranya dari Mongol berjumlah ratusan ribu tentara memasuki negeri Baghdad yang sudah disiapkan oleh Ibnu Al-Qami, pintu terbuka selebar-lebarnya. Di saat sudah sangat genting, Ibnu Al-Qami menghilang. terjadilah pertempuran, tetapi kondisi sudah sangat lemah. Persenjataan dan jumlah personil strategi tempur sudah dikuasai oleh tentara Mongol. Singkat cerita, hancurlah Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam. Terbunuhlah jutaan manusia. Disebutkan dalam berbagai buku sejarah bahwa angka tersebut mendekati 2 juta muslim, muslimah terbunuh. Jangan kata Soekarno dulu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Ambil pelajaran. Jangan sampai kita menderita, atau mungkin anak cucu kita yang menderita, dibantai, dibunuh gara-gara kita yang lalai, gara-gara kita yang mungkin oportunis, siap menjual akidah, menjual amanat demi mendapatkan sesuatu duniawi. Mungkin ada yang dijanjiin mobil, ada yang dijanjiin rumah, atau diberi bulanan, atau pekerjaan dan order. Kemudian dia menjual prinsip. Jangan, wahai saudaraku. Yang akan jadi korban insyaallah mungkin anak-anak cucu Anda. Jadilah pejuang karena Allah. Pejuang yang terbimbing dengan bimbingan ilmu. Jangan berjuang karena dunia. Karena orang yang berjuang karena dunia, dia bisa menjual akidah dan amanatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, hancurlah negeri Baghdad. Pada masa-masa tidak jauh pada waktu itu pula, kader Syiah yang berikutnya, yang dikenal dengan sebutan Nasiruddin At-Tusi, juga sama dengan Menteri Ibnul Alqami. Nasiruddin At-Tusi melalui gerakan klandestain, dengan sabar tahun berganti tahun, dia menyiapkan dirinya sebagai kader, sampai juga berposisi pada posisi yang menentukan. Di saat itu Nasiruddin At-Tusi juga kembali berkhianat untuk negara, berkhianat terhadap negara untuk kepentingan kaum Syiah Rafidhah. Di tahun-tahun itu pula kaum Syiah Qaramithah, kelompok Syiah Al-Qaramithah, mengerahkan pasukannya menyerang Mekah. Jamaah haji yang sedang pulang, baru menyelesaikan dan menunaikan manasik haji, meninggalkan kota Mekah di tengah perjalanan, kaum Syiah Qaramithah membantai mereka dan dirampas hartanya. Terbunuhlah jemaah haji pria dan wanita, sampai akhirnya terus tentara Syiah Qaramithah menuju Mekah sampai di Ka'bah, dan dibunuhlah beberapa tentara-tentara yang menjaga pada waktu itu. Dan mereka berhasil mengambil Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad yang kita muliakan, yang kalau orang tawaf dimulai pada posisi Hajarul Aswad, akan lebih baik lagi kalau berhasil menciumnya, atau setidaknya menyentuhnya, atau setidaknya melambaikan tangan ke Hajarul Aswad. Dimulailah tawaf. Al-Hajarul Aswad ini berhasil diambil oleh kaum Syiah Qaramithah dan dibawa ke negerinya. Lebih dari 20 tahun Hajarul Aswad meninggalkan Ka'bah. Dengan kata lain, lebih dari 20 tahun Ka'bah kosong dari Hajarul Aswad. Pimpinan Panglima Syiah pada waktu itu sambil mengolok-olok kaum muslimin, umat Islam, mengingatkan, jangan kalian lakukan, kalian jangan menyerang Ka'bah. Ingat peristiwa Abraha. Ingat peristiwa Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Allah kirim ababil, pasukan gajah yang datang menyerang Ka'bah. Allah kirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas yang kemudian dilemparkan kepada barisan prajurit yang akan menyerang Ka'bah dan hancur. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. yang dikenal dengan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ternyata orang-orang Syiah bukan malah ingat dan bertobat, malah semakin jadi ketika berhasil mengambil Hajarul Aswad, merobek-robek kain yang ada di Ka'bah, hendak mematahkan talang air yang ada di Ka'bah. Mereka mengatakan, mana burung ababil, mana itu, kami tunggu. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau ini terjadi 8 abad, 9 abad yang lalu, ternyata itu terus berlanjut. Singkat cerita, hingga hari ini Syiah yang memang itu adalah agama negara Iran terus melakukan tindakan teror. Terorisme adalah agama mereka. Kita lihat pada tahun 1407 Hijriah atau tahun 1986, kurang lebih 29 atau 30 tahun yang lalu, kaum Syiah Iran, jamaah haji Iran, kurang lebih 90 orang dalam satu rombongan tersebut tertangkap basah di bandara Saudi Arabia. Di dalam koper-koper mereka ada 51 kilogram bahan peledak yang disembunyikan di dasar bagian bawah setiap koper. 51 kilogram TNT yang telah dikemas dalam bentuk jelly begitu, untuk siap diledakkan di saat jamaah haji sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, betapa jahatnya, betapa kejamnya. Pada tahun-tahun berikutnya, jamaah haji Iran melakukan demo besar-besaran di kota Mekah. Subhanallah, Mekah yang indah, Mekah yang suci, Mekah tempat ibadah. Mereka berdemo dengan demo-demo besar sambil membawa foto-foto Khomeini, berteriak-teriak mengingatkan kembali kepada revolusi Khomeini yang berhasil memberontak dan mengkudeta pemerintah Iran pada waktu itu, bekerja sama dengan dukungan Perancis dan Eropa. Mari kita pelajari ini semua, wahai bangsaku. Jangan kita hanya hidup bersenang-senang sejenak. Ini adalah negara berdiri di atas perjuangan dan akan berlanjut dengan perjuangan. Kalau harus berakhir, semoga tidak, berakhir pula dengan perjuangan, berakhir dengan pengorbanan. Negara ini didirikan oleh umat Islam. Kaum muslimin, ternyata melalui demo besar-besaran pada tahun tersebut, terbunuhlah beberapa tentara negara Saudi dan masyarakat sipil, jumlahnya mendekati angka 500 orang di bumi Mekah, bukan di kota Riyadh atau di kota Jeddah, bukan di Jakarta, di kota Mekah yang suci, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh kaum Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan Mekah. Sebelum pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah berdiri di atas sebuah bukit seraya berbicara, berdialog dengan Mekah. Innaki ahabbul biqa'i ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu minki. Sungguh wahai Mekah, engkau adalah teritorial tercinta di muka bumi ini terhadap diriku. Kalau bukan karena penghunimu, penduduk negerimu mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkan Mekah. Ya subhanallah, dikotori oleh kaum Syiah dengan perbuatan teror, anarkis, radikal, membunuh, menyakiti, membakar, membakar tiang-tiang listrik, membakar mobil-mobil. Masya Allah, Masya Allah, kalau itu kita tidak rela terjadi di kota kita, di kota Sorong ini, kita tidak rela ada demo-demo semisal itu, bahkan demo-demo apapun, kita tidak menginginkannya. Itu bukan cara-cara Islam. Bukan cara-cara Islam demo itu. Walaupun apa yang namanya demo damai, demo ini, demo itu, semua adalah ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah bersyukur, bersabar, introspeksi diri, kalau menyampaikan nasihat dan kritikan secara damai, teratur, tertib, dan tidak provokatif. Itu Islam. Subhanallah, pengkhianatan Syiah terhadap negara ini luar biasa. Sekarang tidak lama, dalam waktu 3 tahun terakhir ini, apa yang terjadi di negeri Yaman juga pelajaran penting bagi kita, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia. Ketika kurang lebih 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, mulai muncul sebuah forum di negeri Yaman yang dinamakan dengan Asy-Syababul Mukmin, Forum Pemuda Mukmin. Ya layaknya forum, kalau di negara kita banyak forum ini, forum itu, forum ini, forum itu. Ya. Forum ini awal munculnya ya untuk ukhuwah Islamiyah, kita sama-sama muslim, kita harus bersatu. Ya, kita tidak ada beda. Sebagian orang termakan dengan buayan-buayan seperti ini. Ternyata forum ini punya program mengirim mahasiswa, beasiswa ke Iran. Sekaligus pertukaran pelajar. Hati-hati. Di negeri kita sudah mulai ramai sekarang. Beberapa ormas Islam di negeri ini punya program mengirimkan kader-kader ormasnya, baik mahasiswa atau yang di pasca sarjana, untuk belajar ke Iran. Hati-hati. Mulai ada juga universitas-universitas yang berlabelkan Islam, juga mulai ada kerjasama pengiriman dosen-dosen mereka ke Iran, atau dosen-dosen Iran dikirim ke negeri kita. Hati-hati. Forum Pemuda Mukmin yang ada di Yaman itu awalnya di sebuah kabupaten, berlanjut pengiriman generasi awal, angkatan pertama pulang, datang dengan membawa militansi Syiah yang luar biasa. Dikirim kader kedua, ketiga, keempat, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, kurang lebih, mulai mereka menyuarakan Khomeini, Khomeini revolusi, Khomeini revolusi, Khomeini. Dulu di Indonesia, pada tahun-tahun itu, saya masih ingat ketika saya masih sekolah, ya, banyak tokoh-tokoh agama yang terpaksa ditangkap, dipenjara oleh polisi dan kodim karena diketahui menebarkan buku-buku Khomeini. Kagum, walaupun sekarang mereka banyak yang sadar, menyadari bahwa itu ternyata Syiah. Murni kagum sebagai seorang revolusioner. Sekarang pun masih banyak orang yang kagum. Hati-hati. Ya. Di negeri kita pun terpengaruh. Lah, utusan-utusan, delegasi-delegasi mahasiswa berbeasiswa yang dikirim oleh forum tersebut, setelah beberapa tahun ternyata berbentuk kekuatan militer yang sudah terlatih. Kemudian mulai ada kunjungan-kunjungan militer dan intelijen Iran ke negeri Yaman, melatih lebih intensif dan lebih luas lagi. Di saat pemerintah Yaman terjadi perselisihan politik antar partai, yang ini mengatakan begini, yang ini menyerang, yang ini mengeluarkan kebijakan ini, yang ini mengkritisinya. Terus di media massa, koran, majalah, televisi, ribut terus. Di saat itu, Forum Pemuda Mukmin ini tadi mendapatkan sinyal dari Iran untuk memulai, ya sekarang saatnya dimulai pergerakan itu dari satu desa ke desa. Tembak, gerakan peng-pengnya, basoka-basokanya, terus merayap, merangsek, sampai salah satu pihak dari politikus yang berposisi sebagai oposisi pada waktu itu memanfaatkan gerakan Syiah ini. Dan politikus yang ini yang oposisi memiliki orang-orang yang loyal dari militer. Kalau kata PKI, prinsip PKI, kalau militer sudah mencapai angka 30% berhasil direkrut, selesai. Pada waktu itu PKI terburu-buru. Ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah terbongkar. Baru 10-15% dari angkatan bersenjata yang mereka merasa berhasil mempengaruhinya, mereka keburu mengangkat. Alhamdulillah Allah selamatkan negeri ini dari komunis yang kejam, yang berideologi anti Tuhan. Bangsaku, kita ini punya pengalaman banyak sebenarnya, terlepas dari sejarah-sejarah yang terjadi di negeri lain. Ternyata kaum Syiah ini berkolaborasi, bekerja sama dengan salah satu oposisi politik, didukung oleh beberapa kekuatan militer yang loyal terhadap oposisi tersebut. Terjadilah pemberontakan besar, pembunuhan di mana-mana, masjid tidak selamat dari serangan, dihancurkan. Sampai apalah terjadi apa yang terjadi sekarang, Presiden Yaman meminta tolong kepada negara-negara tetangga untuk menyelamatkan negerinya. Sebelumnya pemerintah juga terbuai dengan seruan kita satu bangsa, kita satu ini, kita ukhuwah, kita ukhuwah. Tapi ini terus menyiapkan, ayo siapkan, siapkan, siapkan. Kaum muslimin, ini pelajaran penting. ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat, putra-putri kita di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, di masjid-masjid, di kampus-kampus, melalui mimbar masjid, melalui tulisan dan karya-karya tulis lainnya, untuk kita membentengi umat dari akidah berbahaya, akidah ekstrim ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Kita mendidik masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tertib, sabar, mengoreksi diri, melihat kekurangan dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya. Tidak selalu tangannya ini menuding ke atas, pemerintah, pemerintah, pemerintah, pemerintah. Dan kita mengingatkan para da'i, para khutaba untuk tidak memanfaatkan keadaan ini, ikut-ikut berbicara di mimbar masjid, berbicara politik, mengkritisi kebijakan pemerintah di mimbar masjid. Ini adalah mimbar keimanan, mimbar takwa, mimbar mengingatkan umat untuk beramal soleh, bersyukur, bersabar, takut kepada Allah, mengharapkan akhirat. Ini adalah mimbar. Jangan sampai kita terbawa, wahai saudaraku, para da'i, terbawa arus. Jangan. Jangan sampai kita takut untuk dinyatakan sebagai ustaz penakut, atau da'i penakut, atau da'i penjilat pemerintah. La yakhafuna illa laumata la'in. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang berbuat karena Allah adalah tidak pernah gentar, tidak pernah surut, tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian materi kita di hari ini. Kita akan manfaatkan sisa waktu yang ada untuk sesi tanya jawab. Ada waktu 15 menit hingga maksimal 20 menit untuk mengumpulkan pertanyaan kepada panitia. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.